Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah amma ba'ad. Di pembahasan pada malam hari ini kita masih menyebutkan penjelasan seputar sisi dari sisi-sisi yang diuraikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syurufuhu, ilmu syar'i keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan anwa'u sa'adah, macam-macam kebahagiaan yang diraih, didapatkan, dirasa oleh setiap individu manusia. Sa'adah yang pertama adalah sa'adah kharijiyah, sa'adah kegembiraan yang letaknya disebabkan karena sesuatu yang di luar dari jasmani manusia, seperti kebahagiaan karena memiliki harta benda dan yang semisalnya. Ini sa'adah kharijiyah. Dan yang kedua adalah sa'adah fi jismihi wa badanihi, kebahagiaan disebabkan karena faktor yang ada di badannya dan jasmaninya. Seorang yang kuat tentu dia akan bahagia, seorang yang sehat tentu dia akan bahagia. Tidak akan bisa merasakan demikian bahagianya dan besarnya nikmat as-sihah, kesehatan ini, kecuali bagi mereka orang-orang yang dicabut kenikmatan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang sakit-sakitan, dia baru sadar demikian besar ternyata kenikmatan sehat. Orang yang mungkin sekarang mengalami penyakit yang harus ditopang dengan makanan-makanan yang bisa menjaga kesehatannya, seperti penyakit gula darah atau kencing manis, penyakit darah tinggi dan yang semisalnya, apalagi penyakit ginjal, mengalami gagal ginjal, itu subhanallah kita lihat demikian besar ternyata ujian yang Allah timpakan di atas pundaknya. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, akan muncul di diri kita demikian besar ternyata nikmat as-sihah. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan di antara manusia melalaikannya. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat mendapatkan kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat ketika Allah memberikan kepada dirinya waktu yang luang. Nah, antum walhamdulillah sebagai seorang thullab diberikan dua nikmat ini oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak harus memikirkan untuk bekerja, tidak harus memikirkan seperti apa caranya saya mendapatkan uang untuk biaya saya makan di hari besoknya, tidak memikirkan adanya anak istri yang harus dia cari ma'isyah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seluruhnya walhamdulillah Allah berikan kepada antum itu semua kemudahan dengan orang tua yang memberikan kepada antum support ataukah motivasi, baik secara materi atau secara mental, untuk terus mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini dimanfaatkan nikmat tersebut. Nanti baru mungkin antum merasakan demikian besar ternyata waktu yang kita telantarkan semasa mencari ilmu ketika sudah terjun ke dunia pernikahan, sudah punya anak. Oh, ternyata belum hafal Quran saya. Oh, ternyata saya dahulu sering bermain-main sehingga sekarang ini masih belum bisa membaca kitab-kitab karya para ulama. Belum banyak hafalan Quran saya. Ini perhatikan, maka dimanfaatkanlah dua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhat wal faragh, agar benar-benar bermanfaat untuk diri kita nanti di masa depan kita. Demikian pula ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, karena banyaknya ternyata amalan-amalan kebaikan yang kita habiskan di masa mudanya. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis keutamaan seorang pemuda yang dia habiskan masa mudanya dalam rangka untuk menjalankan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka di antara orang-orang yang akan Allah berikan naungan arsy-Nya di hari kiamat, termasuk dari satu dari tujuh golongan yang Allah berikan naungannya di yaumul qiyamah. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia hidupkan, habiskan masa mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, antum masih muda, masuk usia syabab, usia muda, belasan tahun. Walhamdulillah, Allah berikan kepada antum semuanya kemudahan untuk menuntut ilmu. Menghabiskan dalam setiap waktunya sekian banyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita evaluasi dari subuh, kegiatan antum apa? Menghafal Al-Quran, ya kan? Selesai, makan sebentar, mandi sebentar, jam 8 sampai setengah 12 mempelajari ad-din, talabul ilm. Dan itu adalah amalan ketaatan yang sangat besar keutamanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Habis zuhur menghafal Al-Quran, asar lagi menghafal Al-Quran. Nah, habis maghrib at-ta'lim, habis isya lagi menghafal Al-Quran. Subhanallah, demikian banyak waktu-waktu bermanfaat tersebut. Kalau semisal kita benar-benar memanfaatkannya dengan benar, maka subhanallah, demikian besar pahala yang akan kita raih ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, seorang penyair mengatakan, laita syababu ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu. Duhai, kalau semisal masa muda tersebut bisa kembali walaupun satu hari saja, fa ukhbirahu bima fa'ala al-musyibu, saya akan berikan kepada dirinya berita, kabar apa yang dilakukan oleh seorang yang sudah beruban. Seorang yang beruban, lemah dari sisi fisiknya, sehingga tidak sesemangat, demikian pula tidak segiat di dalam mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lemah. Nah, belum lagi banyaknya pada sebagian keadaan mereka orang-orang yang semoga Allah lindungi kita darinya, terjatuh ke dalam kepikunan. Sebagiannya terjatuh ke dalam sekian banyak penyakit. Nah, maka orang-orang tua yang seperti ini akan mengabarkan kepada orang-orang yang muda apa yang dilakukan oleh orang yang tua tersebut. Nah, maka gunakanlah masa muda tersebut untuk amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sa'adah yang terakhir, yang ketiga, dan ini adalah sa'adah yang terus-menerus terasa kebaikannya dan bahkan akan terus dialami oleh seseorang hingga bahkan wafatnya. Dan akhir dari kebahagiaannya adalah masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian besar pahala yang diraih, keutamaan, demikian pula manfaat yang diraih oleh mereka yang mendapatkan sa'adah yang ketiga tersebut. Sa'adah yang ketiga yang dimaksud adalah sa'adah yang berhubungan dengan al-ilm, memiliki ilmu, memiliki al-ilmu. Dan itulah as-sa'adatul haqiqiyah, sa'adah yang hakiki, yang sebenarnya yang disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih. Naam, karena sa'adah ini berhubungan dengan ruh, dan hati seseorang, berhubungan dengan ruh dan hati seseorang. Ruh dan hati seseorang akan baik disebabkan karena faktor ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, membuahkan amalan-amalan yang soleh sehingga memperbaiki amalan-amalan lahiriahnya. Nah, subhanallah. Dan beliau sebutkan kemarin, kita bacakan, fa innaha hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwal. Sa'adah ini yang kekal dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang berubah-ubah menimpa seseorang. Sa'adah yang seperti ini, itulah sa'adah yang kekal, abadi, dengan berbagai macam keadaan yang berubah didapatkan oleh seseorang. Terkadang sekarang dia sakit, terkadang dia mungkin sekarang tertimpa satu musibah, terkadang sekarang mungkin dia mengalami sesuatu yang jarang serta mungkin belum pernah dialami di waktu yang sebelumnya, berupa ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, namun selama dia memiliki ilmu yang membahagiakan ruhnya dan hatinya, maka dia tetap merasakan kebahagiaan tersebut. Kemarin telah kita sebutkan perkataan Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaihi. Beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aydina la jaladuna bisuyuf." Kalau semisal raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita miliki ini, maka niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Ibrahim bin Adham disebutkan di dalam sejarah, beliau dahulunya adalah seorang yang kaya dan mampu. Nah, memiliki kemampuan dari sisi harta. Namun subhanallah, Allah memberikan kepada beliau taufik untuk memilih jalan sebagai seorang yang az-zahid, yang zuhud. Sehingga beliau tinggalkan semua kenikmatan dunianya dan beliau habiskan waktu-waktunya untuk memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah beliau di dalam kitab-kitab tarikh para ulama itu banyak dimuat, berisikan motivasi untuk seseorang benar-benar mengingat tentang akhiratnya. Nah, namun seiring dengan itu beliau merasakan kebahagiaan, ketenangan, walaupun kondisi beliau di masa tersebut berbeda dengan waktu yang sebelumnya. Faktornya adalah karena apa? Karena al-ilm. Karena faktor ilmu yang bermanfaat membuahkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan membahagiakan hati pemiliknya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Seorang mukmin ketika dia mengingat Allah Azza wa Jal, maka hatinya akan merasakan ketenangan, ketenteraman. Nah, baik, kita lanjutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim di alinea yang setelahnya. Wa innama raghiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi as-sa'ada wa tahsilaha liwu'urati tariqiha wa mirarati mabadiha. Naam. Wa ta'abi tahsilaha. Hanya saja kebanyakan di antara makhluk itu merasa benci untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Merasa tidak suka mendapatkan kebahagiaan yang ketiga ini, kebahagiaan hakiki yang berhubungan dengan ruh dan hati, yang itu adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Banyak dari orang membencinya dan tidak menyukainya. Wa tahsilaha, dan banyak di antara mereka yang tidak berkeinginan untuk mendapatkannya. Liwu'urati tariqiha, disebabkan karena beratnya jalannya. Wa mirarati mabadiha, dan pahitnya permulaannya. Pahit permulaannya. Nah, sebagian di antara salaf mengatakan, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadith, maka sungguh dia akan bangkrut. Akan bangkrut dia. Nah, para salaf dahulu, ada di antara mereka yang mendapatkan harta warisan dalam jumlah yang banyak, mereka habiskan dalam rangka untuk mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka yang berpisah dengan istrinya, suaminya berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebelum berjihad, dia berikan harta yang banyak untuk istrinya tersebut. Subhanallah, ternyata sang istri ketika itu mengandung, melahirkan bayi dan anaknya, dia habiskan semua harta yang diberikan oleh suaminya demi mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jadilah anak tersebut menjadi seorang ulama yang besar di zamannya. Nah, ulama yang sangat besar di zamannya. Hingga ketika sekembalinya suaminya tersebut dari berjihad, menjumpai istrinya dan menanyakan tentang harta yang sebelumnya dia berikan untuknya. Namun ketika sang istri menyuruhnya untuk datang ke masjid dan melihat, ternyata di masjid tersebut sekian banyak orang berkumpul. Dan ternyata berkumpulnya mereka adalah mengelilingi putranya. Nah, ternyata putranya menjadi seorang ulama yang besar yang mengajarkan sekian banyak ilmu-ilmu hadis. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagianya sang ayah tersebut, tidak sia-sia pengorbanan yang dia berikan untuk anaknya. Namun seperti yang beliau sebutkan, jalan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki yang ketiga tadi kita sebutkan dipenuhi dengan sekian rintangan. Permulaannya memiliki rasa yang pahit, menyebabkan akhirnya orang merasa minder, tidak suka untuk terus berada di atas jalan tersebut. Nah, fa innaha la tuhassalu illa bil jiddil mahdhi. Karena sesungguhnya jalan ini tidaklah bisa diraih kecuali dengan semangat yang murni. Bikhilafil ulataini, berbeda dengan dua kebahagiaan yang pertama. Sa'adah disebabkan karena faktor kharijiyah, harta. Dan sa'adah yang disebabkan karena faktor jismiyah dan badaniyah, jasmani dan badan seseorang. Orang mudah mendapatkannya, bahkan asal dari kehidupannya berada di atas kesehatan. Ya kan? Dia lahir, tumbuh berkembang menjadi muda, sehat. Nah, tidak ada penyakitnya. Fa innaha haddun qad yajuzuhu ghairu talibihi wa bukhtun qad yahuzuhu ghairu jalibihi min mirathin aw hibatin aw ghairi dhalik. Karena sesungguhnya kedua kebahagiaan tersebut adalah termasuk dari bahagian qad yahuzuhu ghairu talibi, terkadang diraih oleh orang yang tidak mencarinya. Nah, orang sehat, kebanyakan di antara kita mendapatkan sehat kan enggak harus berusaha, berupaya. Memang sehat dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, ciptakan kita dalam kondisi demikian. Nah, justru orang sakit itu biasanya ada penyebabnya, ya kan? Ada sebabnya kenapa dia sakit. Demikian pula harta. Harta benda yang banyak, mobil yang mewah, motor yang mewah, rumah yang mewah, itu terkadang didapatkan oleh seseorang dalam keadaan dia tidak menginginkannya, tidak mencarinya, tidak mengejarnya. Wa bukhtun qad yahuzu ghairu jalibihi, dan satu sesuatu yang terkadang orang yang tidak meniatkannya bisa meraihnya. Karena faktor apa? Beliau menyebutkan min mirathin, terkadang dia dapatkan karena faktor warisan. Orang yang kaya ketika ayahnya meninggal punya harta banyak, dia bisa kaya. Dia bisa kaya, enggak perlu bekerja. Nah, sudah kaya dengan sendirinya. Au hibatin, ataukah pemberian orang lain. Mungkin saudara kita ada yang kaya, memberikan kepada kita sekian dari kemudahan-kemudahan. Nah, ini bisa terjadi dan banyak hal, banyak keadaan kita menyaksikannya. Au ghairi dzalika, ataukah karena faktor-faktor yang lain? Karena faktor-faktor yang lainnya. Nah, artinya kebahagiaan yang dua kebahagiaan yang tadi kita sebutkan, kharijiyah yang di luar dari jasmani seseorang berupa harta benda dengan sekian banyak macamnya, dan kebahagiaan yang berhubungan dengan faktor jasmani, demikian pula badan seseorang berupa kesehatan, ini didapatkan tanpa perlu adanya masyaqqah, kesulitan untuk meraihnya, mendapatkannya, mengejarnya. Terkadang tanpa bersusah payah seorang bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Wa amma sa'adatul ilmi, adapun kebahagiaan karena faktor ilmu syar'i. Karena faktor ilmu syar'i. La yurithuka iyyaha illa badlul wus'i. Tidaklah engkau bisa mendapatkan warisan tersebut kecuali dengan cara badlul wus'i, mencurahkan usaha kesungguh-sungguhan. Tanpa usaha engkau tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Tanpa usaha engkau tidak bisa mengerti pelajaran nahwu, bahasa Arab. Tanpa usaha kamu tidak bisa memahami hadis Nabi SAW dan Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan tariqah, jalan untuk seorang meraih kebahagiaan yang ketiga yang berhubungan dengan ilmu syar'i, itu membutuhkan adanya usaha. Setelah seseorang meraih atau mendapatkan ilmu tersebut, dia hafal Al-Quran dalam sekian jumlah yang banyak, dia menghafal hadis Rasulullah SAW dalam jumlah yang banyak, memiliki kemampuan di dalam bidang ilmu nahwu bahasa Arab, ilmu yang dia pelajari akan bermanfaat, bermanfaatnya ilmu yang dia dapatkan juga membutuhkan adanya masyaqqah, adanya usaha, al-jid, kesungguh-sungguhan. Nah, untuk mempraktekkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, tanpa sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa merasakan ilmu yang kita raih tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Disebutkan di dalam akhir surah Al-Ankabut, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami ini, maka sungguh-sungguh pula kami akan memberikan kepada dirinya hidayah untuk dia bisa meniti jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara salaf mentafsirkan ayat ini maknanya adalah walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amali bihi, atau subulal amali bihi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu syar'i, dia sungguh-sungguh menghafal Al-Quran, sungguh-sungguh dia baca Al-Quran, sungguh-sungguh benar dia luangkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, hukum-hukum yang ada di dalam Islam dia pelajari. Butuh pengorbanan memang dari sisi waktu, harta, dan yang lainnya. Namun dengan kesungguh-sungguhan yang dia berikan tersebut, lanahdiyannahum subulal amala bihi, kita akan memberikan kepada dirinya hidayah untuk dia bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang didapatkannya tersebut. Akan diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk nantinya kita bisa mengamalkan ilmu syar'i. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita tariqah sampainya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah." Ketika kami membaca ayat tersebut, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mempraktikkannya. Summa inna 'alaina bayanah, kemudian kamilah yang akan menjamin penjelasan dari maksud ayat yang kami turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di awal-awal turunnya wahyu, Rasul sangat bersemangat untuk mendapatkan wahyu tersebut, hingga ketika wahyu tersebut dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, Rasul langsung mengingat dan menglafadzkan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, karena beliau khawatir wahyu tersebut akan hilang. Naam. Namun Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menunggu Jibril membacakan wahyu tersebut. Setelah selesai baru kemudian fattabi' Qur'anah. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti bacaan apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian setelahnya kamilah yang akan menjelaskannya. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala di dalam salah satu ceramahnya berdalil dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya al-bayan, bahwasanya yang namanya penjelasan, seorang faham apa yang dia pelajari tersebut, itu ba'dal hifzi, didapatkan setelah dia menghafalnya. Yang namanya penjelasan didapatkan oleh seorang ketika dia menghafal sesuatu tersebut. Artinya seorang thullabul ilm ketika mendapatkan ilmu syar'i, maka yang harus dia prioritaskan adalah menghafal. Nah, menghafal Al-Quran mungkin kita belum paham ya kan artinya, tapi kita hafal ayat tersebut. Menghafal hadis mungkin kita belum paham maksudnya, tapi hafallah hadis tersebut. Nah, mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa Arab mungkin awalnya sulit kita mempelajarinya dan menghafalnya, tapi jangan kemudian kita sepelekan, terus hafal. Walaupun kita enggak paham apa sih yang kita hafal ini, pokoknya hafal sajalah. Nah, hafal mati. Ketika seseorang sudah menghafal yang namanya ilmu dengan berbagai macam cabangnya, niscaya yang namanya pemahaman, penjelasan itu akan diraih setelahnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Setelah menghafal, thumma inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang menerangkan apa yang dihafal tersebut. Nah, sehingga jangan kita menyepelekan yang namanya hafalan, terus menghafal dan menghafal. Nah, yang namanya hafalan itu seperti halnya sebagian mengkiaskan olahraga, artinya bisa terus diasah dan diasah. Pisau itu kalau terus kita asah akan tajam, ya kan? Pisau itu kalau kita asah akan tajam. Nah, demikian pula hafalan. Kalau semisal terus kita asah, terus kita hafal, awalnya sulit, kita hafal terus, maka niscaya dengan sendirinya nanti otak kita akan encer. Nah, artinya akan mudah menghafal sesuatu. Sama halnya seperti seorang berlari. Orang lari yang enggak biasa lari, mungkin lari sekitar 10 meter sudah megap-megap. Capek. Nah, ingin berhenti, jalan lagi, terus dia paksa. Kalau semisal terus berkelanjutan yang demikian, bisa jadi nantinya dia bertambah 15 meter, bertambah lagi 20 meter, terus demikian. Sampai dia bisa berlari dalam jarak yang jauh. Nah, artinya hafalan itu sama seperti kekuatan fisik yang bisa kita tingkatkan dengan kita melatih hafalan yang kita miliki tersebut. Sehingga jangan seorang putus semangat untuk menghafal Al-Quran. Terus hafal. Nah, afan Ustaz, sulit saya menghafal Al-Quran. Gak masuk-masuk hafalan Al-Quran itu. Terus jangan putus asa. Teruslah menghafal. Niscaya nantinya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memudahkan menghafal di juz-juz yang setelahnya. Nah, menuntut ilmu itu tidak melihat faktor usia ya. Demikian pula profesi. Kalau santri ya wajarlah menuntut ilmu. Kalau saya ini yang kerjanya sip-sipan ya enggak wajiblah menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu itu orang-orang yang masih muda. Kalau kayak saya ini sudah beruban ya ya sekobernya lah. Nah, enggak demikian ma'asyiral ikhwah. Tapi menuntut ilmu kapanpun dan tidak melihat faktor umur masing-masing kita, selama kita punya semangat, selama kita berkeinginan untuk berusaha, maka tidak ada salahnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, dalam rangka untuk menggiatkan umatnya agar terus beribadah, terus taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan suruh. Kata Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Yang namanya amalan tersebut itu dilihat dari akhir amalan yang dia menutupnya di akhir hayatnya. Yang namanya amalan itu melihat dari sisi khawatimiha, amalan terakhir apa yang diamalkan di akhir-akhir hidupnya. Nah, itulah penentu keadaan seseorang, apakah dia sebagai ahli sa'adah, orang-orang yang benar bahagia ataukah tidak, bukan melihat dari sisi usia ternyata. Artinya seorang yang berusia 45 tahun ataukah 50 tahun baru mengenal yang namanya hidayah, baru faham ternyata menuntut ilmu syar'i demikian besar fadilah dan keutamaannya, maka di usia tersebut dia terus gemar membaca Al-Quran. Dia luangkan waktunya, tidak hanya terus bekerja, tapi sekali-kali disisipkan untuk membaca Al-Quran. Disisipkan sebagian waktu untuk memperdalam Al-Quran. Barangkali saja makhrajnya masih kurang pas, butuh latihan. Maka dia cari orang yang bisa mengajarinya untuk membaca Al-Quran. Setelah mahir yang membaca Al-Quran, dia berupaya untuk mempelajari maknanya. Dengan mempelajari bahasa Arab, dia belajar dari yang paling dasar terus demikian. Tidak malu dia ketika di sebelahnya adalah seorang yang masih muda. Tidak malu dia kalau semisal ternyata guru yang mengajarinya usianya sama seperti cucunya. Enggak malu dia. Nah, karena dia ingat hadis Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tergantung dari akhir amalan yang diamalkan oleh seorang di akhir-akhir umurnya. Karena Rasul menyebutkan di dalam hadis, terkadang ada seseorang yang dia terus memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira', hingga tidaklah ada jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta. Nah, fayasbiqu alaihi al-kitab, ternyata catatan kitab Allah Azza wa Jalla mendahuluinya. Artinya Allah takdirkan dia di akhir hayatnya termasuk dari ahli syaqawah, orang-orang yang sengsara hidupnya di akhirat. Faya'malu bi'amali ahli nari fayadukhuluha, sehingga di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka tersebut. Wal'iyadu billah. Semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang yang semisal ini. Dan ada pula di antara kalian yang terus mengamalkan amalan-amalan ahli nar, hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira', tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Kemudian ternyata catatan takdir Allah mendahuluinya. Allah takdirkan dia termasuk dari ahli sa'adah, orang yang bahagia akhiratnya. Faya'amalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Dia pun mengamalkan amalan ahlil jannah, sehingga dia masuk ke dalam al-jannah. Nah, disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW yang semakna dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ إِسْتَعْمَلَهُ, apabila Allah menghendaki pada diri seorang itu kebaikan, maka Allah jadikan dia melakukan amalan. Qalu, mereka para sahabat Nabi SAW mengatakan, كَيْفَ اسْتَعْمَلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ, bagaimana cara Allah memberikan kepada dirinya taufik untuk beramal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya'malu amalan, dia melakukan satu amalan, yaftahullahu lahu amalan, Allah membukakan untuknya satu amalan di akhir hayatnya, hatta yardha anhu man haulah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu ridho kepada dirinya, ridho kepadanya, nah, menyanjungnya, memuliakannya, suka kepadanya, disebabkan karena dia seorang yang baik, seorang yang gemar melakukan amalan-amalan kebaikan dan yang lainnya. Sehingga jangan kita putus asa dan lemah semangat kita, apalagi tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwasanya as-sa'adah yang ketiga yang termasuk dari sa'adah hakikiyah itu berhubungan dengan ilmu syar'i, sehingga tidak bisa diraih dengan bersantai-santai, dibutuhkan adanya perjuangan dan usaha. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa badlul wus'i wa sidqut talabi wa sihhatun niyyah. Catat dan perhatikan penjelasan beliau. Amma sa'adatul ilmi, adapun kebahagiaan ilmu itu, fala yurithuka iyyaha, tidaklah engkau mendapatkan warisan ini, illa badlul wus'i, kecuali dengan mencurahkan usaha, wasidqut talabi, jujur ketika mencarinya, ikhlas benar-benar mengharapkan pahala dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Wasihatun niyati, diiringi dengan benarnya niat. Apabila tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan meraih kebahagiaan yang ketiga, kebahagiaan disebabkan karena ilmu yang dia miliki tersebut. Yang pertama usaha untuk mendapatkannya, yang kedua sidqut talab, jujur ketika mencarinya, yang ketiga sihatun niyah, benar niatannya, baik niatannya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Waqad ahsana al-qailu fi dzalik, dan sungguh betapa bagusnya ucapan seorang yang menyebutkan tentang hal tersebut. Dalam salah satu syair disebutkan, wa qul li murajji ma'alil umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Faqul, maka katakanlah, limurajji ma'aliyal umuri, bagi mereka orang-orang yang berharap meraih perkara-perkara yang tinggi, yang utama, yang besar fadilahnya, bi ghairi ijtihadin, tanpa ada kesungguh-sungguhan, rajautal muhala, kamu hanya mengharapkan sesuatu yang muhala, yang mustahil untuk diraih. Yang semirip dengan sehari ini adalah ucapan seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri ala liyabasi. Kamu mengharapkan keberhasilan, kesuksesan, walam tasluk masalikaha, dalam keadaan kamu tidak meraih, tidak meniti jalannya, fa inna safinata la tajri 'ala al-yabasi, karena sesungguhnya yang namanya perahu tersebut tidak bisa berjalan di atas tempat yang kering, harus ditaruh di tempat yang berair, itu pun juga airnya harus dalam agar perahu tersebut itu bisa berjalan dan berjalan tanpa ada hambatan. Nah, wa qala al-akhar, berkata sebagian penyair yang lainnya, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yufqiru wal iqdamu qattalu. Laulal masyaqqatu, kalau bukan karena kesulitan, sadan nasu kulluhum, maka niscaya manusia semuanya akan mendapatkan keberhasilan, kemuliaan. Al-judu yufqiru. Ketika seorang maju, ketika seorang mencurahkan usahanya, yufqiru, menyebabkan dia fakir, miskin. Wal-iqdamu qattalu. Dan ketika maju ke depan, akan bisa membunuh dirinya. Subhanallah. Ini syair yang sering disebutkan, terkhusus ketika menjelaskan demikian susah payahnya mereka dahulu para salaf di dalam mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus safar dari satu negeri ke negeri yang lain. Dalam keadaan safar di zaman tersebut tidak semudah sekarang menggunakan pesawat, tapi harus berjalan kaki pada sebagiannya. Pada sebagiannya yang Allah berikan kepada dirinya kemudahan berkendaraan, namun kendaraan tidak seperti sekarang, mobil, motor, menggunakan kendaraan hewan, unta, kuda. Nah, coba untuk merasain kalau ke mana, Tenggarong lah, naik unta, demikian lamanya ya kan, jalan-jalan. Nah, masih mending naik sepeda ya kan, bisa ngebut gini. Kalau turun bisa zus. Kalau unta capek, berhenti. Harus butuh minum. Nah, belum lagi kalau semisal ternyata untanya sakit. Belum lagi kalau semisal ternyata hujan, harus berteduh. Belum kalau semisal malam hari, sehingga dia tidak bisa tahu jalan dengan benar. Karena gelapnya suasana di sekitarnya, dia harus menginap. Mencari tempat singgah untuk menginap. Ini keadaan safarnya orang-orang di zaman dahulu, terkhusus zaman ahlil hadis, ketika mereka mengumpulkan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau pada zaman dahulu, walhamdulillah Allah azza wa jalla memberikan kemudahan kepada ahli Islam, di mana umat Islam semuanya saling bersatu antara satu dengan yang lain. Tidak menghalangi sebagian negeri untuk sampai ke negeri mereka. Dibebaskan selama muslim. Nah, selama muslim berjalan dari Indonesia ke mana? Saudi, gak perlu pakai paspor, gak perlu pakai visa, langsung jalan. Nah, dari Indonesia mau ke Irak, mau ke Baghdad, mau ke Suriah, bebas berjalan sana tanpa ada hambatan. Nah, tanpa perlu adanya paspor, tinggal modal makan dan uang bekal untuk di jalan, bismillah bisa berjalan. Ini keadaan para salaf dahulu demikian. Sehingga jalan-jalan keberhasilan yang diraih oleh mereka para ulama ahli hadis, sehingga mereka bisa mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pengumpul-pengumpul kitab hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, mereka bisa mengumpulkan hadis-hadis tersebut melalui perjuangan-perjuangan yang tidak sedikit, pengorbanan-pengorbanan yang besar. Nah, sehingga mereka bisa mendapatkan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan kesungguh-sungguhan di dalam mendapatkan hadis ini juga ada dimiliki oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah bagaimana berhasilnya ini jamnya kok beda ya. Nah, yang betul yang mana ini? Hah? Oh, yang di sana ya. Nah, coba yang punya HP jam berapa sekarang? Hah? Yang punya HP coba fadhal, Ikhwan, jam berapa sekarang ini? Hah? Itu kadang di sana jamnya agak lambat itu. Jam berapa Bu Nadira? Hah? Ya, udah masuk isya belum? Udah kah? Nah. Kita akan akhirkan kisah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebab beliau berhasil menjadi ahli tafsir. Kisah Imam Al-Bukhari dan kisah banyak di antara para imam, mereka sebabnya mendapatkan kemuliaan tersebut ternyata membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang besar. Nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Adapun sisa pembahasan kita akan sampaikan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.